Baik, pelajaran tajwidnya terlebih dahulu di halaman ke-19 tentang ikhfa. Ikhfa ialah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca antara n dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Tetapi pada umumnya berbunyi ang. Kalau idhar n-nya jelas, kalau idgom n-nya melebur pada huruf sesudahnya, nun matinya itu kalau n itu kalau dilatenkan. Tetapi ikhfa n-nya ada tetapi cenderung ke eng gitu. Walaupun nanti ada eng banget, ada enggak eng, ada sedikit eng-nya ya, ada ausat, ada abad nanti. Jadi ada qarib. Jadi ikhfa itu tidak semuanya eng. Kalau ketemu fa bunyi m ya, kayak seperti ikhfa Sapawi. Samar ada bunyi m-nya. Kalau ketemu fa, kalau ketemu kaf dan kof, angnya banget. Kalau ketemu selain kaf dan kof dan mi dan fa, yang lainnya berarti huruf ifar 15 kan. Berarti n-nya tetap ada tapi samar gitu. Min dunillah min syari, enggak min syari gitu ya. Min syari, enggak min, min, ada n-nya tetap. Huruf ikhfa ada 15 gitu. Sod, dal, tha, kaf, jim, shin, kof, sin, dal, po, zai, fa, ta, bo, zo. Atau dilantunkan dalam nadom kita, dalam lagu kita. Sibda sana kam jada saksun kod sama. Dom tayyiba zid fitu kondo zolima itu. Di ta'lim kita lebih populer huruf ikhfa itu di urut. Ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sod, dod. To, zo, fa, koka, fa, kof, kap. Apa artinya? Kalau ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 dibacanya samar gitu ya. Ada unsur angnya. Walaupun nanti banyak dan tidaknya tergantung ketemu huruf apa. Tadi sudah dijelaskan kan? Kalau ketemu kaf dan kop, angnya banget. Kalau ketemu fa, angnya ada. Tetapi ada unsur f, m-nya. Fitnah. Kalau selainnya tetap n-nya ada. N-nya tetap ada tapi samar. Di halaman 20, nomor 1, itu kan, nun mati di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Contoh, an, an, salatihim, an. Bunyi n-nya tidak an lagi. Karena apa? Setelah nun matinya ketemu huruf ikhfa. Nah inilah, kalau tidak belajar tajwid, bacanya agak-agak gimana ya. Harus idhar, harusnya idhar jadi idgom, idgom jadi ikhfa, jadi gak ada aturannya, gak jelas gitu. Nah inilah perlunya belajar tajwid itu di sini. Ini pun hanya berlaku dalam baca Al-Quran. Kalau dalam berbahasa Arab, ikhfa ini tidak. Itu kan. Idhar, idgom itu hanya beberapa saja. Tidak berlaku ilmu tajwid secara keseluruhan. Mad, ya, gitu, panjang dan pendek bacaan. Tetapi ikhfanya itu kadang-kadang dalam berbahasa lain dengan membaca Al-Quran. Di sini, an, jadi an, gitu, an, ini tetap ada, an, salatihim. Tuh. Jadi sama ini seperti idgom, tulisan dan bacaan berbeda. Kalau idhar kan tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya ada unsur nun matinya, tanwin nun mati atau n-nya. Dibacanya juga ada n, itu idhar. Kalau ikhfa, sama seperti idgom. Tulisannya ada, bacaannya lain gitu ya. Kalau idgom perubahannya banget, seperti nun mati ketemu ya, jadi n-nya berubah menjadi y. Nun mati ketemu waw, n-nya berubah menjadi w. Nah, banget perubahannya. Tetapi dalam ikhfa itu sedikit saja samar. Samar itu tidak jelas. Samar itu ya remeng-remeng, begitu jelas. Si A apa si B, nah itu. Gitu kan. Bunyi n-nya masuk ke sod. Antara n ke sod. Jadi samar gitu. Bunyi apa sih itu? Bunyi n apa bunyi sod? Gitu. Itulah ikhfa. Man dallati. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu zal. Ya, syajarin hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu shin. Itu adalah nun mati di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Ingat, pengertian kalimat itu dalam bahasa kita, bahasa Latin, Latin kita, karena kita seringnya kan hari-harinya pakai Latin. Itu Latin kata gitu ya. Nun matinya di kata pertama, huruf ikhfanya di kata kedua begitu. Dalam bahasa Arab disebut kalimat. Nun mati dengan huruf ikhfa bertemu di satu kalimat mana? Fal yanzur. Nun mati ketemu za. Hukumnya ikhfa ain indallah. Enggak indallah, enggak ing banget, enggak ang banget. Enggak. Yang ang banget kalau ketemu kaf dan kof. Indallah. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu dal. Nasuro. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu fa nasuro. Tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hanya satu macam, ialah tanwin di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Jadi maksudnya tidak mungkin tanwin itu bertemu dengan huruf ikhfa dalam satu rangkaian, dalam satu kata. Bahasa Indonesia kan kata kalimat itu. Qauman tuh, qauman salihin. Jadi qauman salihin. Hukumnya ikhfa karena tanwin ketemu sod, atau patah ta'in ketemu sod, bukan ketemu alif. Alifnya enggak dianggap. Ingat, dalam tilawah tajwid yang dianggap hanya huruf-huruf yang berbaris saja. Ma'al sajjaja. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena patah ta'in. Patah ta'in mana sih? Patah ta'in yang pertama tuh, yang di atas hamzah, yang kayak ain. Patah ta'in ketemu dengan fa, atau tanwin ketemu sa. Tanwin itu unsurnya patah ta'in, kasrah ta'in, dhamma ta'in. Bisa disebut tanwin ketemu sa atau patah ta'in ketemu sa. Qauman taghin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena patah ta'in ketemu to. Perhatikan, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf dan kop, angnya banget. Mana? Mil kabel. Min asalnya. Min koblu. Jadi mil kabel. Kok kabel? Ya karena dihentikan. Ini dalam berbahasa membaca Al-Quran. Jadi ujungnya enggak dibaca. Mil kabel. Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu kof. Kenapa angnya banget? Karena ketemu kof. Yang angnya banget kan ketemu kaf dan kof. Mil kitabin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu kaf. Ming, ming kuwatin. Mil kuwah. Semua baris kalau tak marbuto dihentikan menjadi ha. Mil kuwah. Hukumnya ikhfa. Karena nun mati ketemu kaf. Mil kum. Min. Asalnya min. Jadi ming. Jadi ang. Ming kum. Hukumnya ikhfa. Karena nun mati ketemu kaf. Kutubung qayyimah. Hukumnya kutubun jadi kutubun karena tanwin dhamma ta'in ketemu qaf, hukumnya ikhfa. Itu. Nah, ini bila nun mati atau tanwin bertemu dengan fa, hanya satu fa ini dalam huruf ikhfa yang 15 ini, bunyinya berubah menjadi m, akan tetapi mulut tidak tertutup rapat. Jadi sama seperti mengucapkan ikhfa sapawi. Mim, mim, bunyi M tapi bibirnya enggak nutup. Samar tetap ada. Mim fitnah. Qauman fasikin. Mufakkin. Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu fa. Qauman fasikin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena tanwin, karena patah ta'in ketemu fa. Kan ada alif. Alifnya enggak dianggap dalam ilmu ini. Mufakkin. Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu fa. Itu adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Apa? Ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sor, dod, to, zo, fa, ko, ka, fa, kof, kap. Apa maksudnya? Kalau dalam bacaan ada nun mati enggak? Bertemu apa? Kalau bertemu salah satu huruf yang 15 itu nun matinya, maka terjadi ikhfa, samar membacanya. Ah, enggak ada nun matinya, ada tanwin enggak? Kalau ada tanwin sama, bertemu dengan huruf ikhfa enggak? Kalau bertemu jadi samar. Kalau enggak, ya berarti tidak ada hukum ikhfa, hukum yang lainnya. Sedangkan halaman 21 tentang iklab, nah ini yang keempat, ya ini keempat, ada iklab. Iklab ini, iklab bila nun mati atau tanwin menghadapi satu huruf saja, yaitu ba, berubah menjadi M. Tapi ingat, ini adalah hukum nun mati atau tanwin. Karena nanti kalau hukum mim mati ketemu ba, bukan iklab, tapi ikhfa sapawi. Mim mati ketemu mim idgomimi, mim mati ketemu ba, ikhfa sapawi. Sisanya idhar, halaman 28 nanti dilihatnya ya. Jadi harus jeli dulu, apa yang menjadi hukum nun mati di sini atau tanwin? Ada nun mati enggak? Nun matinya bertemu ba enggak? Iya, berarti iklab. Ada nun mati enggak? Enggak ada. Ada tanwin enggak? Ada. Ada ketemu ba enggak? Ada. Berarti iklab. Enggak ada ya sudah, tidak ada hukum iklab. Begitu. Jadi dilihat dulu nun mati ada enggak? Tanwin ada enggak? Ketemu apa? Ketemu alif, berarti jadi idhar. Ketemu kho, jadi idhar. Ketemu ya, jadi idgom. Ketemu fa, jadi ikhfa. Ketemu ba, jadi iklab. Ketemu mim, jadi idgom biguna. Ketemu lam, jadi idgom bilaguna. Nah, harus dipahami satu-satu ya. Alhamdulillah ini hukum nun mati atau tanwin sudah selesai.